Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Dan selanjutnya insyaAllah kita akan melanjutkan materi kita di kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan materi kita di kitab Syariah, kita masih berada di pembahasan bab yang ke-24 tentang bagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan al-iman. Dan sudah kita lalui bahwasanya al-iman inda ahli sunnah wal jamaah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarih wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu mencakup ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati serta amalan dengan anggota badan. Dan keimanan bertambah dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan setelah beliau menyebutkan ahadith Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan ziyadah wa nuqsan al-iman, bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan. Keimanan seorang hamba bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan bertambah dan kurangnya keimanan, beliau menyebutkan athar-athar salafinus salih. Dan athar yang pertama yang disebutkan adalah athar Sufyan Ibn Uyainah al-imam al-ma'ruf. Dan di antara kalam yang beliau yang masyhur dan sangat bermanfaat bagi kita, terutama para talabatul ilm, beliau mengatakan laisal alim alladhi ya'riful haqq minasyar atau ya'riful khair minasyar walakinnal alim alladhi ya'riful haqq fayattabi'u wa ya'riful syar fayajtanibu. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, bukanlah seorang alim itu seorang yang hanya bisa membedakan kebaikan dari keburukan. Akan tetapi seorang alim adalah seorang yang mengetahui kebaikan serta kebenaran dan dia mengikutinya. Dan mengetahui kejelekan kemudian dia menjauhinya. Ini alim yang hakiki. Adapun yang lainnya maka dikatakan jahil. Orang yang bodoh. Karena jahil itu terbagi ke dalam dua bagian. Imma jahil bimana adamul ilm, tidak mengetahui tentang suatu hukum. Dan imma jahil bimana adamul amal bil ilm, tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. dan yang ma'alim adalah orang yang mengerti kebenaran kemudian dia mengikutinya dan mengetahui kebatilan dan dia meninggalkannya. Itu alim yang hakiki, yang datang pujiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan kita kata ini sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilm, dikarenakan ini bukan dorongan bagi kita agar ketika kita belajar kita niatkan belajar untuk diamalkan, belajar dalam rangka bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa mengamalkan apa ini yang dipelajari, bukan hanya semata-mata dijadikan sebagai wawasan, terlebih lagi dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan duniawiyah. Al-alim alladhi ya'riful haqq fayattabi'uh wa ya'riful syarr fayajtanibuh. Orang yang alim adalah orang yang mengerti kebenaran dan dia mengikutinya dan mengetahui kejelekan kemudian dia menjauhinya. Ini di antara kalam Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Kita akan baca asar beliau yang berkaitan dengan iman. Qala al-Imamul Ajurri rahimahullah ta'ala haddathana Abu Hafs Umar ibn Ayyub As-Saqati qala sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Sulaiman Luwain يقول سمعت سفيان مويهنا يقول غير مرة الإيمان قول وعمل قال ابن مويهنا فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل وإنه لا يكون قول إلا بعمل قال ابن مويهنا يزيد وينقص قال فأي شيء إذن. Dari Muhammad bin Sulaiman Luwain rahimahullah ta'ala beliau berkata, aku mendengar Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, ghairu marrah, dan bukan hanya satu kali. Beliau mengatakan, al-iman qawlun wa amal. Iman itu adalah qawl wa amal. Kemudian Ibn Uyainah mengatakan, hal ini kami ambil dari orang-orang sebelum kami, bahwasanya iman itu qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Amal qalb wal jawarih, perkataan lisan. Wa innahu la yakunu qaulun illa bi amal. Dan yang namanya keimanan tidaklah diucapkan melainkan harus disertai dengan amalan. Tidak cukup hanya ucapan. Karena kalau keimanan sekadar ucapan, maka itu keadaan seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan keimanan di hadapan manusia, bersama itu mereka menyembunyikan kekufuran. Hatinya tidak meyakini dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Sebagaimana keimanan tidak cukup hanya sebatas keyakinan, seperti akidahnya orang-orang Murji'ah. Keimanan mencakup ucapan, keyakinan dan amalan. Dan nanti akan kita lalui setelah penyebutan atsar-atsar ini. Kalam dari Al-Imam Al-Ajuri yang sangat jelas bahwasanya iman mencakup ucapan, perbuatan dan keyakinan. Kemudian Sufyan bin Uyainah ditanya, yazidu wa yanqus, apakah keimanan bisa bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, fa yushin idan. Katanya bagaimana lagi kalau tidak bertambah dan berkurang? Pasti bertambah dan berkurang. Sesuai dengan amalan yang dilakukan seorang hamba. Kemudian atas lahnya sama. Kalau hadatsana Umar ibn Ayyub, qala hadatsana Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi. Qala hadatsana Abu Fatah, Nasr ibn Mughirah. Qala qila Sufyan bin Uyainah, الإيمان يزيد وينقص قال أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل ينقص قال ليس شيء يزيد إلا هو ينقص. Perhatikan bentuk Istidlal Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ini sangat bermanfaat bagi seorang talibul ilm. Kan terkadang terjadi iskal, ayat-ayat serta hadis-hadis yang datang semuanya menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Tapi kita tidak dapatkan nas yang menunjukkan bahwasanya iman berkurang. Maka kita akan lihat bagaimana jawaban Sufyan bin Uyainah tentang hal tersebut. Sufyan bin Uyainah, beliau pernah ditanya, al-iman yazid wa yanqus, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Maka beliau menjawab, alaysa taqra'una al-Qur'an, apakah kalian membaca Al-Qur'anul Karim? Allah berfirman, fazadahum imana. Fi ghairi mawdi', Allah mengatakan fazadahum imana, dan bertambah keimanan mereka. Ayat-ayat yang mengatakan ziyadah al-iman fi ghairi mawdi', karena bukan di satu tempat Allah menyebutkan tentang bertambahnya iman dalam Al-Quranul Karim. Fazadahum imana, fazadatum imana. Kemudian sebagian yang hadir mengatakan yangkus, karena ini semua yang menunjukkan bertambahnya iman, apakah juga berkurang? Maka Ibnu Uyainah menjawab, "Laisa syai'un yazid illa wa yanqus." Ya, tidaklah sesuatu itu bertambah melainkan dia juga berkurang. Misalnya tadinya nilai 5, kemudian bertambah 7. Bertambah menjadi 7. Maka 7 dikatakan yazid bertambah. Dan tentunya yang di bawahnya namanya berkurang. 7 nilainya kuat, bagus, berarti 5 nilainya rendah atau di bawahnya. Kata Sufyan bin Uyainah, laisa syai'un yazid illa huwa yanqus. Tidak sesuatu yang bertambah melainkan dia pun berkurang. Ini jawaban Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan kalam imam yang lainnya. Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Abu Abdullah, imam masyhur. Dan di antara kalam beliau yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu kalam yang berkaitan dengan dorongan untuk kita agar kita senantiasa berusaha untuk meluruskan niat kita dalam semua amalan. Beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallab 'alayya. Kata Sufyan bin Uyainah. Dan ini pun menunjukkan bagaimana syiddah muhasabah beliau. Bagaimana tingkat muhasabah beliau terhadap dirinya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit daripada niatku. Itu bagaimana meluruskan niat dalam amalan agar semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sangat sulit? Li'anna tataqallab. Karena yang namanya niat itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Mungkin awalnya dia meniatkan niat baik, kemudian di tengah perjalanan berubah niat tersebut. Atau di akhir perjalanan berubah niat tersebut. Karena itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, shabbit qalbi ala ta'atik. Doa Nabi SAW, wahidat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Arahkanlah hatiku pada amalan ketaatan kepadamu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekokohan. Karena as-sabit, orang yang kokoh adalah man tsabbatahullah azza wajal, orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorongan bagi kita agar kita benar-benar menjaga niat kita dalam semua amalan. Karena ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niatnya. Ini kalam Sufyan ats-Tsauri. Kita baca asal beliau, qala wa haddatsana Umar ibnu Ayyub. قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي Qala samitu Sufyan al-Thawri yaqul innal iman yazid wa yanqus. Qala Sufyan wa aqul innal iman ma waqara fi sadr wa saddaqahu al-amal. Sufyan bin Uyainah mengatakan innal iman yazid wa yanqus. Sesungguhnya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan, dan aku katakan, innal iman ma waqala fi sadr wa saddaqahu al-amal. Yang namanya keimanan adalah apa yang tertanam atau ada dalam hati seorang hamba dan dibenarkan oleh amalannya. Maknanya iman itu bukan hanya sekedar ucapan, sebagaimana bukan hanya sekedar keyakinan, tapi yang ma waqara fil qalb, apa yang ada dalam hati seorang dan dibuktikan dan ditunjukkan oleh amalannya. Iman harus dibuktikan dengan amalan. Tidak cukup hanya perkataan, sebagaimana tidak cukup hanya sebatas keyakinan. Kemudian beliau mengatakan, wa haddatsana Abu Abdullah Muhammad Makhlad Al-Attal qala haddatsana Abu Bakar Ibn Zanjawi qala haddatsana Abdul Razzaq qala sami'tu Sufyan Ats-Tsauri wa Ibn Jurayj wa Ma'mar yaqulun al-iman qawlun wa 'amal yazid wa yanqus. Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani rahimallahu taala, dan beliau gurunya Imam Ahmad rahimallahu taala, beliau mengatakan, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri, begitu pula Ibn Jurayj, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz, dan Ma'mar, Ma'mar bin Rashid, A'immatul Hadith, mereka imam-imam, Ahlul Hadith, yaqulun, mereka mengatakan, al-iman qawlun wa amal, yazid wa yanqus. Yang keimanan itu ucapan dan amalan, ucapan lisan dan amalan al-qalb wal-jawari. Dan keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kemudian setelahnya, qala hadatsana Abu Bakr ibn Dawud, ibn Abi Dawud, qala hadatsana Salamun Syabib, qala hadatsana Abdul Razzaq, qala samitu Ma'maran, wa Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik ibn Anas, wa ibn Jurayj, wa Sufyan ibn Uyainah yaqulun, al-iman qawlun wa amal, yazid wa yanqus. Ada tambahan dua orang imam, yaitu Imam Malik ibn Anas dan Imam Sufyan ibn Uyainah. Tambahan Al-Tsauri dan Mujurij dan Ma'mar. Semuanya mengatakan yang iman qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Dan sekali lagi, baik kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para thalabatul ilm, jangan sekali-kali merasa bosan atau merasa membuang waktu ketika dia mempelajari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aqidah itu merupakan pondasi untuk amalan kita. Tidak ada kebaikan bagi orang yang beramal jika tidak dilandaskan di atas aqidah yang benar. Maka wajib bagi kita untuk pelajari aqidah yang benar, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang sedang kita pelajari sekali lagi, yang namanya keimanan itu mencakup ucapan, keyakinan dan perbuatan. Kemudian Athab bin Uyainah yang lainnya, qala akhbarna Khalaf bin Amr al-Ukbari al-Akburi qala hadatsana al-Humaydi qala sami'tu bin Uyainah yaqul al-iman qawlun wa amal yazid wa yanqus. Faqala wa akhuhu Ibrahim bin Uyainah, ya Aba Muhammad, la taqulanna yazid wa yanqus. Faghadib wa qala uskut ya sabi bala hatta la yabqa minhu syai. Dari Al-Humaydi, itu Abdul Ibn Zubair rahimahullah ta'ala, dan beliau syekhnya Imam Bukhari, beliau mengatakan, aku mendengar Sufyan Uyainah berkata, itu di majlisnya, al-iman qawlu wa amal yazid wa yanqus. Keimanan itu mencakup perkataan dan amalan, dan bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan berkurang. Ketika Sufyan Uyainah menyampaikan tersebut, saudara beliau itu Ibrahim bin Uyainah menyanggah dan berkata, wahai Aba Muhammad, la taqulanna yazid wa yanqus, jangan kau katakan bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan berkurang. Dan kemungkinannya seperti yang tadi di asar sebelumnya, kalau ziyadah al-iman, bertambahnya keimanan, itu dalilnya sangat banyak sekali dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang us, itu tidak kita dapatkan nas bahwasanya yanqus, berkurang. Dan tapi para ulama mengatakan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka ketika saudara beliau mengatakan, wahai Abu Muhammad, jangan kau katakan bertambah dan berkurang, ghadib, Sufyan bin Uyainah marah. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Sekali lagi, masalah akidah masalah yang besar, bukan masalah yang ringan. Beliau marah dan mengatakan, uskut ya sobi, diam wahai anak kecil. Bala, kata, hatta layab komin husyai. Karena iya, iman bisa berkurang. Sampai katanya keimanan itu bisa tidak tersisa sedikit pun. Sampai bisa keluar dari keimanan. Seorang bisa meninggalkan keimanannya secara mutlak, sehingga dia bisa keluar dari Islam, murtad setelah keimanannya. Ini atas supaya nu'yina. Dan ini pun sekali lagi menunjukkan ahamiyah al-aqidah, pentingnya masalah aqidah. Supaya nu'yina, dia seorang imam sampai marah ketika ada orang yang menyanggah perkara berkaitan dengan aqidah, mengingkari nuqsanul iman, berkurangnya iman. Beliau marah dan mengatakan, uskut ya sobi, diam wahai anak kecil. Kemudian beliau katakan, iman bisa berkurang sampai layab qawmin syait, sampai tidak tersisa sedikit pun. Ini atas Sufyan ibn Uyainah. Kemudian atas yang lainnya beliau sebutkan, qala akhbarana Abul Abbas Ahmad ibn Musa ibn Zanjawi al-Qattan qala hadatsana Ibrahim al-Walid al-Qurashi قال حدثنا فديك يعني من سليمان قال سمعت الأوزاعي الأوزاعي أبو عائشة ما اسمه siapa namanya إمام أهل الشام yang beliau mengatakan عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. Atasmu berpegang teguh dengan petunjuk salaf, sekalipun orang-orang menentangmu. Dan hati-hati dengan pemikiran manusia yang menyisihi kebenaran, sekalipun mereka hiasi dengan perkataan yang indah. Siapa namanya? Ahsanta. Ibnu Abdurrahman ibnu Amr al-Ibarikfi. Abdurrahman Amr al-Auza'i, Imam Ahli Syam, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, al-iman qawlun wa amal, yazid wa yanqus. Seperti a'imah yang lainnya, kata beliau, keimanan mencakup perkataan dan amalan. Dan keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Faman za'ama anna al-iman yazid wa yanqus, fahdaruhu fa'innahu mubtadi. Lihat bagaimana kerasnya kalam beliau. Katanya, barang siapa yang mengatakan iman itu bertambah akan tapi tidak bisa berkurang, maka berhati-hatilah kalian dari orang tersebut. Fahdaru. Kenapa? Fa innahu mubtadi. Karena dia adalah seorang mubtadi, pembuat kebidahan, mengingkari bahwasanya iman itu bisa berkurang. Karena orang yang mengatakan iman itu tidak bisa berkurang, itu orang-orang murjiah. Orang-orang Mujiah mengatakan orang yang beriman walaupun dia terjatuh kepada perbuatan dosa, bahkan dosa besar, dia tetap kamil iman, keimanannya sempurna. Maka Al-Auza'i, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sangat keras dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan iman itu hanya bisa bertambah, tidak bisa berkurang, fahdaru fa innahu mubtadi. Sekali lagi, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Qala wa hadatsana Makhlad qala hadatsana Abu Dawud qala sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul al-iman qawlun wa amal yazid wa yanqus. Kalam Imam Ahmad sama dengan kalam-kalam yang lainnya dari a'immah. Qala wa hadatsana Makhlad qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Ahmad qala hadats Suraij Ibn Uman qala hadisna Abdullah bin Nafi qala kana Malik yaqul al iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Dua kalam Imam Malik sama dengan kalam a'immah yang lainnya. Iman itu qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Qala wa hadatsana Ja'far bin Muhammad As-Sandali qala hadatsana Fadl bin Ziyad qala hadatsana Abu Abdullah yani Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Waqi' qala hadats Sufyan an Hisham bin Urwah an Abi Urwah bin Zubair qala ma naqasat amanatu 'abdin illa naqasa imanuh. Athar Urwah bin Zubair rahimahullah taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in, dan beliau putranya Zubair bin Awam, beliau mengatakan ma naqasat amanatu 'abdin illa naqasa imanuh. Tidaklah berkurang sifat aman dari seorang hamba melainkan berkurang pula keimanannya. Kenapa? Karena sifat amanah merupakan bagian dari amalan soleh. Maka ketika berkurang dan pudar amanahnya, maka lemah pula keimanannya. Karena amalan menunjukkan keimanan seseorang. Sekali lagi ini bantahan terhadap syubhat sebagian orang yang terkena syubhat murjiah. Dan tidak sedikit dijadikan dalih oleh banyak orang dalam bermudah-mudahan, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan agar meninggalkan kemaksiatan, tidak khulwah, kemudian juga tidak ikhtilaf, agar dinasihatkan agar menutup auratnya, mereka beralasan yang penting hati kita bersih. Yang penting hati kita bersih. Yang penting kita bisa menjaga keimanan. Ini semuanya merupakan syubhat-syubhat syaitaniyah, merupakan bisikan syaitan untuk menggelincirkan hamba kepada perbuatan maksiat, menganggap bahwasanya sekalipun kita berbuat maksiat, kalau keimanan kita terjaga itu tidak mengapa. Padahal sudah kita ketahui amalan itu tidak bisa terlepaskan dari keimanan seseorang. Kalau seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa dipastikan keimanannya turun dan lemah. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan athar Urwah sama mana qasat amanata 'abdin illa tanqusu atau illa intaqasa imanuh. Qala wa qala Ahmad qala Waqi al-iman yazid wa yanqus wa huwa qawlu Sufyan. Athar Waqi bin Jarrah sama dengan athar imam yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan athar Sa'id bin Jubair juga sama. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abdullah Muhammad Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala hadatsana Yusuf bin Musa al-Qattan qala hadatsana Waqi qala hadatsana Israil an Abil Haytham an Sa'id bin Jubair walakin liyatma'inna qalbi qala liyazdada imana. Perkataan Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan bagaimana Allah bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, manusia yang telah mati. Maka Allah katakan afala tu'min, tidakkah engkau beriman wahai Ibrahim bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, bala tentu ya Allah, aku beriman denganmu. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi kalau aku melihatnya langsung itu liyatma'inna qalbi. Kata Sayyidina Jubair, mana liyatma'inna qalbi liyazdada imana, agar bertambah keimananku. Karena seperti dikatakan oleh Nabi SAW, laisa al-khabar kal-mu'ayyan, laisa al-khabar kal-mu'ayyan, tidaklah khabar seperti yang menyaksikan. Tidak sama keimanan orang yang mendengar kemudian dia yakini seperti orang yang menyaksikan langsung kejadiannya. Keyakinannya akan berbeda. Sehingga dikatakan oleh Nabi Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi liyazdada imana. Ini asar-asar disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri. Kita akan baca bagian kalam beliau. Qala Muhammad Hussein, berkata Imam Al-Ajuri, fima dakatu min hadal bab muqni'un liman wafaqahullahu ta'ala lirrasyad wa salima min ahwa ad-dallah. Kata beliau, apa yang disebutkan dalam bab ini, baik dari ayat dari Al-Quran, begitu pula hadis-hadis Nabi SAW dan asar-asar salafin salih, muqni'un, sudah cukup untuk menjadikan seorang qana'ah, tenang dan yakin dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman mencakup perkataan dan perbuatan serta keyakinan, dan bertambah dan berkurang. Liman wafaqahullahu ta'ala, cukup bagi orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi taufik untuk mengetahui kebenaran dan jalan petunjuk, wasalimil ahwa abdullah, dan selamat dari hawa nafsu yang menyesatkan. Ini akhir bab yang ke-24. Dan di bab yang ke-25 beliau menyebutkan masalah iman mencakup perkataan dan perbuatan dan keyakinan. Beliau jelaskan dengan sangat gamblang dan sangat jelas sekali. Insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Beliau sebutkan uraian yang sangat bagus sekali, yang insya Allah dengannya tidak ada sedikit pun syubhat bagi kita untuk memahami masalah keimanan. Maksudnya keimanan itu mencakup ucapan dengan lisan dan keyakinan hati dan amal dengan jawarih. Kita lanjutkan materi kita di kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan sekarang kita masuki bab yang ke-308. Ya, sama-sama. Di bab yang ke-308, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau memberikan judul bab dengan bab Karahati Rukubil Jalalah. Bab Karahati Rukubil Jalalah. Wahiya al-ba'iru awin naqatul lati ta'kulul adirah. Fa'in akalat alafan tahira fatabalah muha zalatil karaha. Bab makruhnya mengendarai jallalah. Apa itu jallalah? Jallalah diambil dari jillah. Jillah itu kotoran. Itu onta ba'ir atau naqah. Onta jantan atau betina. Allati ta'kulul adirah. Yang mana makanannya itu dari kotoran, dari najis. Dan ini hukumnya sama hewan-hewan yang lainnya. Karena sebagian hewan itu memakannya dari makanan najis. Maka ini dimakan jallalah. Dan jallalah Nabi SAW melarang untuk memakannya. Naha Rasulullah yawma khaybar anil humuril ahliyah. Di hadis Abi Ibn Amr al-As, beliau mengatakan Nabi SAW ketika hari Khaybar, tahun Khaybar, beliau melarang dari memakan al-humul ahliyah, keledai peliharaan. Dan juga selain itu, beliau pun melarang dari akil jalalah, wa nukubiha, memakan hewan jalalah, hewan yang makan dari najis, dan juga mengendarainya. Kemudian Imam Ali menyebutkan, apakah katanya hukum haram itu tersebut secara mutlak selama-lamanya? Katanya fa'in akalat alafan tahir. Hewan jalalah tadi katanya kalau dia makan, diberi makan dengan alafan tahir, dengan makanan yang bersih, bukan najis. Fatabalah muha, maka dagingnya menjadi baik, zalatil karaha, maka hilang hukum makruh tersebut, menjadi hukumnya mubah dan halal. Jadi kalau ada hewan jalalah ingin dimanfaatkan dagingnya, diberi makanan yang bersih terlebih dahulu. Setelah diberi makanan yang bersih dan hilang athar makanan yang najis tersebut, maka menjadi halal hukumnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdul Ibn Umar, wa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jallalah fil ibil an yurkaba 'alaiha. Wa Abu Daud bisnadil sahih. Dari Abdul Ibn Umar beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang dari jallalah, unta yang makanannya dari kotoran, itu dari najis. An yurkaba 'alaiha, dilarang jalan untuk dikendarai. Wa Abu Daud bisnadin sahih. Ini bab yang ke-308. Kemudian bab berikutnya, bab an-nahyi 'anil busaq fil masjid wal amri bi izalatihi minhu idza wujida fi wal amri bi tanzihi al masjid 'anil aqdar. Perhatikan semuanya, bab larangan dari meludah di dalam masjid, dan juga perintah untuk menghilangkan ludah atau yang semisalnya idza wujida fi, seandainya didapatkan dalam masjid, mendapatkan ludah atau ingus atau kotoran atau sampah dalam masjid, maka sudah melakukan kewajiban kita untuk membersihkannya. Kata beliau, wal amru bi tanzil masjid min al-aqdar, dan perintah untuk menjaga kebersihan masjid dari semua kotoran. Masjid harus dijaga kesuciannya karena merupakan tempat ibadah kaum muslimin, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga kesuciannya. Dan beliau menyebutkan beberapa hadis, qala wa Anas radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-busaqu fil masjidi khati'ah wa kafaratu hadafnuha, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, meludah di masjid merupakan khati'ah, suatu kesalahan, dan kafarahnya, penghapus dari kesalahan itu adalah dafnuha, dengan dikuburnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian Al Imam Nawawi menjelaskan tentang makna hadis ini. Wal muradu bidafniha idza kal masjidu turaban aw ramlan wa nahwa. Fayuwariha tahta turabih. Kata beliau, ini maksud perintah Nabi kalau mendapatkan busuk hendaknya dikubur, yaitu jika masjidnya lantainya itu dari turab, dari tanah atau pasir atau semisalnya. Maka kalau didapatkan turab, katanya yuwariha, ditutup, dikubur tahta turabih, di bawah tanah tersebut, sehingga tidak nampak dari atas, dan atas menjadi suci, bersih. Kemudian kata beliau, qala abul mahasin aruyani fi kitabihi al-bahr wa qila al-murad bidafniha ikhrajuha min masjid amma idza kana masjidu muballatan aw mujassasa fadalaka alaihi bimadasihi aw bighairihi kama yaqulu kasim al-juhal falaysa dhalika bidafnin bal ziyadatan fil khati'ah wa takthiru al-qadar fil masjid wala man fala dhalik an yamsah ba'da dhalika bi thawbi aw bi yadihi aw ghairihi aw yaghsilu atau aw an yaghsila aw yaghsila. Al-Imam Nawawi menukil kalam Abul Mahasin Aruyani di Kitabil Bahar, katanya Abul Mahasin mengatakan, atau yang dimaksud dengan dikubur yaitu dikeluarkan dari masjid, dibuang tempat yang ada busuknya tersebut, air ludah atau semisalnya tersebut. Kemudian kata Imam Nawawi melanjutkan kalamnya, jadi tadi kata imam ditutup, itu dibalikan yang bagian atas yang ada ludahnya dijadikan di bagian bawah, atau katanya dibuang keluar yang ada ludahnya tersebut, diangkat, dicangkul semisalnya, kemudian dibuang keluar. Kemudian kata Imam Nawawi, ini katanya seandainya masjidnya tadi dari tanah atau pasir. Adapun seandainya masjid yang muballatan atau mujassasa, masjidnya itu dari lantai atau muballat, dari ubin dan yang semisalnya, kita keramik dan yang lainnya, fadallaka alaihi bimadasihi au bighairihi kama yaqulu katimal juhar falisadalika bidafnya. Katanya adapun kalau katanya lantainya itu muballat, bawahnya itu lantai, kemudian katanya diinjak atau digosok baik dengan alat atau yang lainnya yang menambah kotor lantai tersebut, seperti dilakukan sebagian orang, karena kata Nabi katanya tadi yudfan wa kafaratu dafnuha, dikubur. Kemudian ketika tidak mau dikubur karena bawahnya lantai keras, dia gosok-gosok dengan kakinya atau dengan alat lantai tersebut, digosok-gosok. Itu katanya itu bukan dafn. Bal ziyadatun fil khathiyah, bahkan itu katanya bertambah kesalahannya. Wa takthirun lil qadar fil masjid, bahkan menambah mengotori masjid tersebut. Dan wajib bagi yang melakukannya untuk membersihkan tempat tersebut, imma bi thawbi, dengan tangannya atau dengan kainnya atau yang lainnya. Aw yaghsilu, atau dia pel, dia bersihkan tempat tersebut. Intinya tujuannya itu bukan semata-mata dapan, itu mengubur, tapi menghilangkan kotoran tersebut. Kalau bisa dikubur, dikubur, bisa dikeluarkan, dikeluarkan, dan seandainya bisa dibersihkannya dengan dielap atau dipel, maka dipel, sehingga masjid menjadi bersih. Adapun kalau lantainya kan keras, kemudian digosok-gosok dengan kaki, semakin kotor, dan menempel kotor tersebut di lantai, itu kata Imam Nawawi, ziyadatu khathiyah, itu bukan membersihkan, tapi menambah kesalahan, dan menambah kotor masjid. Dan itu keliru. Kemudian Kemudian kata beliau, "Wan Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna Rasulullah ra'a fi jidadil qiblati mukhatan au buzaqan au nukhama fa hakka." Mutawan alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah pada suatu ketika melihat di tembok masjid bagian kiblat itu ada mukhat. Kalau mukhat itu cairan yang keluar dari hidung, itu ingus. Atau buzaqan au nukham. Kalau buzaq sama dengan busok, itu air ludah. Au nukhama. Kalau nukhama itu kotoran yang keluar dari dada atau dari kepala. Itu dahak. Jadi kalau buzaq itu air ludah, kalau nukhama atau nukhaah itu dahak, dan kalau mukhat itu ingus. Di suatu ketika Nabi melihat di tembok masjid bagian kiblat ada mukhat atau buzaq, maka fahakkah, beliau langsung gosok. Bahkan sebagian riwayat, beliau ketika melihat tersebut terlihat dari wajah beliau, beliau marah dan mengatakan, "Man fa'ala hada?" Siapa yang melakukan ini? Itu meludah ke tembok masjid bagian kiblat. Menunjukkan ini adalah perkara yang mungkar. Dan juga faedah yang bisa kita ambil ketika Nabi langsung menggosoknya langsung dengan sendirinya, ini pun teladan bagi kita. Ketika kita mendapatkan masjid kotor atau ada kotoran atau sampah, kita langsung bersihkan. Kita langsung bersihkan. Nah, itu termasuk amalan soleh. Jangan merasa gengsi atau jangan merasa martabatnya turun ketika dia membersihkan masjid atau menjaga kebersihan masjid. Bahkan itu termasuk dari kemuliaan. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama itu Nabi ketika melihat ada mukhat atau ada buzak, ada ingus atau air ludah atau dahak di masjid, beliau gosok sendiri, beliau bersihkan masjid tersebut dengan tangan beliau. Wa Anas radhiyallahu anhu sallama qala, "Inna hadhihi al-masajida, inna hadhihi al-masajida la yattasu shay'un min hadzal baul wal qadab, inna ma hiya li dzikrillahi azza wa jalla wa qira'atul Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, di kisah Arabi yang buang air kecil di penjuru masjid dan dihardik oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan Nabi SAW mencegah para sahabat makan tersebut. Setelah selesai, Nabi memerintahkan untuk menyiram tempat yang terkena air kencing Arabi tadi. Kemudian setelah itu Nabi SAW menasihati Arabi tadi dan juga nasihat untuk semuanya dengan katanya, "Sesungguhnya masjid-masjid ini la taslu syai'in min hadal baul, tidak pantas untuk menjadi tempat al baul ini, buang air kecil, air kencing dan juga kotoran secara umum. Inna ma hiya lidzikrillahi azza wa jalla wa qira'atul Qur'an." Masjid dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah, atau sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini masjid tidak layak untuk dijadikan tempat kotoran. Kalau ada kotoran, maka wajib bagi kita untuk membersihkannya. Ini dua bab yang kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kita baca dan kita dengar bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-ilma nafi wal amal shalih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.